Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yaqulu rabbuna jalla fi ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله به شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير قال بدنا عزكم الله دي آيات أنكنا من استلاحنا dari surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang keadaan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Di dalam kehidupan kita ini di dunia, berbagai macam keyakinan, berbagai macam kepercayaan, berbagai macam agama. Sahih. Berbagai macam. Subhanallah. Hatta di dalam Islam itu sendiri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqa." Akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan, kelompok. Subhanallah. Antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Sehingga jangan pernah Anda terkecoh dengan ucapan dan ungkapan, seruan-seruan yang tidak berdasarkan dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keadaan orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan untuk orang-orang kafir semua bentuk keyakinan, barakallahu fikum, agama dan kepercayaan yang berseberangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama beliau, barakallahu fikum, dicap kafir. Mereka tidak mau terima atau mau terima cap ini. Demikianlah yang Allah namakan untuk mereka. Kufar. Allah mengatakan walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan untuk orang-orang kafir. Baik. Allah telah mempersiapkan untuk mereka neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi'sal masir," dan sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali, ya neraka jahim. Subhanallah. Bagaimana mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang jeleknya kehidupan mereka ini nanti di hari kiamat. Walaupun di dunia ini mungkin mereka merasa senang bahagia dengan kehidupan duniawi ya, tapi di hari akhirat mereka tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan. Nasallallahu salamat wal afiyah. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kalau mereka dilemparkan masuk ke dalam neraka, sami'ulaha, sebelum mereka terjilat oleh api, diazab dengan berbagai macam siksaan, mereka sudah mendengar suara yang sangat mengerikan. Jadi, suara ini ada yang indah, ada yang bagus, membuat kita senang mendengarnya, bahagia, tapi ada juga suara-suara yang mengerikan, menakutkan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ulqu biha sami'u laha." Neraka ini bersuara. Barakallahu fikum. Baik. Api yang di dunia ini saja kalau dia bergejolak, dia memiliki gemuruh, mengeluarkan suara. Paham barakallahu fikum? Kalau antum membakar sesuatu, semakin besar itu api, semakin besar suaranya. Masya Allah, tabarakallah. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Dalam keadaan neraka ini mendidih, bergejolak karena panas yang sangat padanya. Wa hiya tafur. Ini bergejolak, yakni mendidih. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir saja neraka ini pecah. Saking marah dan murkanya terhadap orang-orang kufar. Saking marahnya terhadap orang-orang kufar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka untuk dijadikan azab terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala kepada neraka, "Anti azabi u'adzibu biki man asya." Engkau wahai neraka, engkau adalah azabku, aku mengazab dengan engkau siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang namanya neraka ini bukan main-main. Barakallahu fikum. Satu yang sangat mengerikan memang. Kullama ulqiya biha fawjun salahum khazanatuha alam yatikum nadhir. Setiap ada kelompok penghuni neraka dilempar masuk ke dalam neraka, karena mereka dimasukkan berkelompok. Jadi, kullama ulqiya biha fawjun salahum khazanatuha. Sekelompok dari penghuni neraka dicampakkan, dilemparkan masuk ke dalam neraka. Qala lahum khazanatuha, maka malaikat penjaga neraka dengan bengis dan kejamnya, dengan suara yang mengerikan pula, bertanya kepada orang-orang kafir yang baru saja dilempar masuk ke dalam neraka, "Alam yatikum nadhir? Tidakkah telah sampai kepada kalian, datang kepada kalian pemberi peringatan, yakni nabi?" Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada lagi alasan siapapun untuk mengatakan, "Oh, tidak ada, tidak ada." Tidak berlaku ma ja'ana min basyiri wala nadhir, tidak. Barakallahu fikum. Cuma usaha upaya untuk mereka mengelak dari adab Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mereka harus mengakui kekufuran mereka. La haula wa quwwata illa billah. Alam yatikum nadhir, bukankah datang kepada kalian pemberi peringatan? rasulkah dia, nabikah dia, penyuruh ulama kah dia, dai kah dia, al-muhim hujjah telah ditegakkan. Maka jawaban mereka, mereka mengatakan bala, alu bala, iya. Mereka harus mengakui ini bahwa telah datang kepada mereka nabi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna, sudah datang kepada kami pemberi peringatan cuman kami mendustakannya. Subhanallah. Subhanallah. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna, telah sampai kepada kami nadhir pemberi peringatan, cuman kami mendustakannya, tidak mau menerimanya dan tidak pula mau menerima ajakan ajarannya. Pengakuan wa qulna ma nazzalallahu min syai', sambil kami menuding rasul-rasul tersebut mengatakan ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu. Barakallahu fikum. Ma antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah wahai kalian para rasul yang ngaku rasul kecuali berada di dalam kesesatan yang sangat besar. Ini keterbalikan, barakallahu fikum. Di akhirat harus dia mengakui, walaupun dia di dunia dia sangat meyakini dengan penuh kebencian apa yang mereka ucapkan ini. Barakallahu fiik. Mereka yakin bahwa nabi yang ngaku nabi ini adalah para pendusta. Barakallahu fiik. Ya, sebagian di antara mereka demikian keadaannya, sebagian yang lain sebenarnya mengakui. Barakallahu fikum. Sebenarnya mengakui cuma karena gengsi, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya. Oleh karena itu kekufuran itu bermacam-macam. Barakallahu fikum. Bentuk-bentuk kekufuran itu bermacam-macam. Ada yang menentang, barakallahu fikum. Ada yang tidak mau menerima. Barakallahu fikum. Ada yang melakukan perlawanan, ada juga yang tidak melakukan perlawanan. Tapi sama-sama kafir. Qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir, menuding-nuding, menuduh-nuduh rasul sebagai orang yang membuat kedustaan. Bahkan rasul dianggap apa? Sesat. Subhanallah. Bahkan orang-orang kufar, barakallahu fikum, memutar balik keadaan. Yang petunjuk dianggap kesesatan, yang kesesatan dianggap petunjuk. Seperti ucapannya Fir'aun yang disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrima wa idhhaba bi tariqatikumul musla. Baik. Mereka meyakini bahwa yang mereka jalankan ini dari kekufuran, kesyirikan adalah tariqatul musla, jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Subhanallah. Keterbalikan. Ma nazalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u. Mereka nanti di hari akhirat baru mereka mengakui semuanya. Orang kafir ini setelah masuk neraka baru mereka mengakui kesalahannya, kekeliruannya. Barakallahu fikum. Di saat tidak ada lagi arti dan makna penyesalan dan pengakuan. Barakallahu fikum. Tidak ada manfaatnya penyesalan dan pengakuan ini, tobat ini hanya berlaku di dunia. Barakallahu fikum. Iman ini berlaku di dunia. Kalau sudah di hari akhir semua sudah menjadi kenyataan. Barakallahu fikum. Di dunia ini kita baru kenal dan mengetahui bahwa di sana ada surga, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di sana ada neraka dengan berbagai macam siksanya dan azabnya. Baik. Iman kita hanya berlaku di sini, di dunia ini. Ini namanya iman ikhtiari, namanya iman ikhtiari. Kalau di hari akhirat nanti itu sudah namanya iman ittirari. Pasti orang mengiyakan, pasti mengakui, daruri. Mereka akan mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, kami sudah dengar, kami sudah lihat, kami sudah rasakan, kami farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami, kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal saleh. Karena sekarang kami sudah yakin. Tidak bisa lagi karena namanya kehidupan dunia cuma satu kali. Barakallahu fikum. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Mereka pun mengakui, law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya kami mau mendengar, kami mau berakal. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat masuk akal. Barakallahu fikum. Baik. Seandainya kami dulunya di dunia mendengar, patuh, taat, memanfaatkan, menggunakan akal kami, makun nabi ashabis sa'ir, kita tidak akan berada di dalam neraka sa'ir ini. Barakallahu fikum. Mendengar, barakallahu fikum, dan berakal, ini pintu-pintu ilmu yang paling lebar pendengaran kita ini. Barakallahu fikum. Dan akal kita. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Seandainya kita mau mendengar, mencari tahu yang namanya kebenaran, baik, atau berpikir tentang ajakan-ajakan ini, menimbang ulang, barakallahu fikum, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi hidayah, maka insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah. Fa'tarafu bidzambihim, bidzambihim, maka mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Akuan. Pasuh kali ashabis sa'ir. Maka inilah yang akan didapatkan oleh para kufar, para penentang kebenaran. Yastahiquna adzaban nar, mereka berhak untuk mendapatkan itu. Fasuhkan li ashabis sa'ir. Baik. Fasuhkali ashabis sa'ir, maka jauhlah dan jauhlah mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena neraka adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala padanya, bukan rahmat. Baik. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, berarti jauh dari mereka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kebalikannya, sorga adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, anta rahmat, anti rahmati, arhamu biki man asya'. Engkau adalah rahmatku, aku merahmati dengan engkau siapapun yang aku kehendaki. Barakallahu fikum. Dan sangat jauh antara surga dan neraka. Surga ada di ketinggian, sementara neraka ada di bawah. Sangat jauh, barakallahu fikum. Maka ketika mereka penduduk neraka ini tetap dalam neraka, dikatakan kepada mereka, suhkan li ashabis sa'ir. Jauhlah, jauhlah penduduk neraka itu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kebalikannya, alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang khusyuk, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi ghaib, dia tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh juga mungkin dari keramaian, tapi tetap dia dengan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi muraqabatullah ada pada dia, merasa diawasi dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi ini pula ketika orang betul-betul merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dia berdoa, yakin sangat dia bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ketika dia meminta perlindungan, dia sangat yakin bahwa dia akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Coba tengok tentang hadis wali. Man adha li waliyan faqad adantuhu bil haqq. Di sini menunjukkan tentang kedekatan, ketakwaan, keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga begitu dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dia sangat-sangat yakin dan percaya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Untuk mereka ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala yang sangat besar. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyikapi kita dengan keras tanpa beradab, tanpa bukti? Ya sabar. Sabar barakallahu fikum dan memperbaiki diri memang kalau memang salah. Baik. Dan yang menyikapi pun harus mendatangkan bukti-bukti supaya keluar kita dari fitnah ini. Barakallahu fikum. Kalau tidak mendatangkan bukti, maka minta maaf. Dan inilah arahan Syekhuna Syekh Rabi Habibullah Ta'ala. Munculnya perselisihan itu karena ada tuduhan tanpa bukti. Baik. Bahkan sudah sering menyebarkan kegelisahan di antara ikhwah dan terkadang mencela orang yang berilmu tanpa sadar. Baik. Diingatkan barakallahu munasah. Dan jangan barakallahu fikum hanya sibuk dengan fitnah. Kalau ada fitnah, oh, segar dia. Senang dia membicarakan. Tapi kalau urusan ilmu, urusan ini, urusan itu paling payah. Jadi, mayam bagi barakallahu fikum. Jadi, bagaimana sikap seorang ikhwah apabila ada fitnah yang terjadi baik di kalangan masyayikh atau di kalangan asatidzah? Ya serahkan ke para masyayikh, asatidzah untuk diselesaikan barakallahu fikum. Ya semoga cepat selesai kalau memang ada permasalahan. Jadi, kita sibukkan diri dengan ilmu. Karena mau sibuk-sibuk juga dengan masalah itu, ya kita tidak tahu masalahnya apa. Barakallahu fikum. Atau tahu masalahnya, bagaimana masalahnya, rinciannya mungkin kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Sehingga kita serahkan ke para asatidzah untuk menyelesaikannya, demikian juga para masyayikh. Barakallahu fikum. Silakan sibuk dengan dakwah, silakan sibuk dengan ta'lim. Baik. Silakan sibuk dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.